ada hukum di situ. Ketika dia bangun, maka kalau ada orang berkata tadi kamu ngomong rumahnya buat saya, nah, itu saya lagi rindur ataupun misalnya nggak ada hukum. Ya, jadi harus dia diucapkan dalam kondisi nyadar, tidak dalam kondisi rindur, tidak dalam kondisi mabuk ataupun yang misalnya. Jadi paham ini? Ya itu yang kemarin kita telah jelaskan. Ya, ini makna dari al-kalam. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Harus ya empat unsur ini ada pada kalam. Kalau salah satunya hilang, enggak ada kalam. Enggak ada lafaz, enggak ada kalam. Enggak ada murakkab, enggak ada kalam. Enggak ada mufid, enggak ada kalam. Enggak ada peletakan orang Arab, enggak ada kalam. Nah, itu ya. Coba dibaca lagi al-kalamu. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Coba bersama-sama al-kalamu. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi ya lafadznya juga benar. Yang saya menghafal salah. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalau kita kepengen menguasai bahasa Arab, ya harus berani menghafal. Kalau nggak berani menghafal, jangan belajar bahasa Arab. Kalau untuk sekedar pengenalan tok, ya bisa. Tapi apa faedahnya? Akan mengenal, tidak menguasai. Harus kita menyempatkan diri untuk menghafalnya. Jangan kita optimis karena mungkin sebab untuk kita ya sudah agak tua, kayak misalnya itu bukan penghalang. Yang menjadi penghalang kemalasan, himmah yang lemah itu penghalang. Ya. Ataupun yang lainnya. Waqtamuhu salah satu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Pembahasan pertama sudah kita ambil, yaitu tentang definisi dari kalam. Pembahasan kedua adalah tentang macam-macam kalam. Waqtamuhu salah satu. Macam-macam kalam ada tiga. Apa sih maksudnya macam-macam kalam? Maksudnya, jadi orang Arab itu kalau ngomong ataupun berbicara, ngobrol, ataupun nulis, itu tidak keluar dari tiga kata ini. Tidak mungkin keluar dari tiga kata ini. Demikian pula dalam bahasa kita, Indonesia. Kalau kita ngomong, berbicara, ataupun menulis, itu tidak keluar dari tiga macam ini. Yang pertama, ismun isim. Bahasa Indonesianya apa? Kata benda. Ya, kata benda. Fi'lun, apa itu? Kata kerja. Ya. Harfun, kata apa? Sambung ya. Harfun ja'a li ma'nan, huruf yang dia datang dengan membawa makna. Nanti akan kita jelaskan satu satu seperti biasa. Jadi macam-macam kalam dalam bahasa Arab, bahkan juga dalam bahasa yang lain ya, itu ada tiga. Kalau ga isim, fi'il ataupun huruf, seperti dalam contoh ucapan kita ya. Kharaja Muhammadun ila suqi, Muhammad keluar menuju pasar. Kharaja fi'il, madhi, fi'il. Muhammadun isim, ila huruf, as-suqi isim. Enggak keluar dari itu. Dalam bahasa kita juga seperti itu ya. Saya mau pergi ke pasar untuk beli buah-buahan. Untuk membeli buah-buahan. Saya isim. Mau pergi ada apa kata kerja kan? Ke kata sambung. Demikian pula dalam bahasa lain. Seperti itu. Jadi yang namanya kalam enggak keluar dari tiga. Kata benda. Kemudian kata kerja. Kemudian apa? Kata sambung. Dalam bahasa Arabnya isim, fi'il, dan huruf. Nah itu makna secara lughah. Adapun makna isim menurut ahli nahwu itu ada lebih khusus lagi. Apa itu makna isim? Makna perlu ditulis kalau mau ditulis. Makna isim yang menurut istilah ahli nahwu lebih khusus. Yaitu apa? Kalimat kata yang menunjukkan, kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terkait dengan waktu. Tidak ada hubungannya dengan waktu. Nama atau isim adalah apa? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan apa? Waktu. Contoh, Muhammad. Ya, tadi disebutkan definisinya, kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Muhammad, ada maknanya enggak Muhammad? Ada. Menunjukkan makna pada dirinya itu apa? Seorang laki-laki yang dinamai dengan nama apa? Muhammad. Ya, biasanya orang meletakkan nama itu di antara tujuannya apa? Untuk membedakan dengan teman-teman yang lain, ya kan? Muhammad jelas maknanya seorang laki-laki yang dinamai dengan nama ini. Kemudian juga Fatimatu jelas itu apa? Seorang wanita yang dinamai dengan nama ini. Bisa dipahami enggak? Itu isim, kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Ada maknanya. Baitun juga isim. Iya. Kenapa? Dia menunjukkan manakah dirinya. Baitun. Apa tergambar yang tergambar pada benak kita ketika disebut bait rumah? Ya rumah ada atapnya, ada fondasinya, ada temboknya, iya kan? Apalagi bisa dikunan jantan. Itu tergambar tuh. Ada maknanya pada dirinya, iya kan? Dikunan jantannya seperti ini, ada jenggernya, ada ininya, ada itunya, iya kan? Ah, kemudian makna ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya isim itu, iya kan? Muhammad ada kaitannya dengan waktu, enggak ada. Iya, berbeda dengan fi'il nanti ada kaitannya dengan waktu. Jadi paham gitu, Sim? Kata yang menunjukkan mana pada dirinya dan tidak ada kaitannya hubungannya dengan waktu. Enggak ada kaitannya dengan waktu. Ah, kedua, fi'il kata kerja. Ya, ini maknanya secara khusus, ya, maknanya menurut ahli nahwu adalah kata. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya juga sama. Fi'il adalah apa? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Ya. Dan berkaitan dan berkait dengan satu dari tiga waktu. Nah ini bedanya. Ada kesamaan, ada sisi kesamaan, ada sisi perbedaan antara isim dengan fi'il. Sisi kesamaannya adalah fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Ketika disebutkan nih, kharaja, keluar. Orang paham kan yang dimaksud kharaja itu apa? Paham enggak? Keluar. Yang meninggalkan rumahnya. Akala, makan, paham gak orang makan? Ya makannya sudah ma'ruf. Memasukkan makanan ke dalam mulut, makan. Dengan nama tidur, tergambar gak? Maknanya tidur, tergambar. Apalagi? Qoro'a, membaca. Ngerti orang membaca. Itu berarti ada makna pada dirinya. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan terkait dengan waktu, satu dari tiga waktu. Mesti. Ya. Apa itu tiga waktu? Yang kata kerja itu berkait dengannya, saya ulangi, fi'il adalah ya kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan satu dari tiga waktu. Apa saja tiga waktu itu? Lampau, itu apa? Dalam bahasanya lampau itu madhi. Madhi atau sekarang dalam bahasanya apa? Hal atau hadir sama kalau orang nikah itu halan, kontan, sekarang bayarnya gitu kan. Iya, karena halan juga. Iya halan kan, apa halan bisa halan olah dan kontan, apa halan sekarang nih, bahas sekarang gitu. Ah, kemudian apa? Waktu yang berikutnya mustakbal yang akan datang. Mustakbal yang akan datang. Itu kaitannya perbuatan fi'il. Kalau enggak waktu yang telah lampau, sekarang. Kalau enggak apa? Yang akan datang mustakbal. Benar enggak? Orang makan, kapan makannya? Kemarin, sekarang atau akan datang? Iya kan? Satu dari kemungkinan. Eh, kalau kemarin makanya berarti itu fi'il madhi. Namanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan apa? Waktu yang lampau. Seperti akaltu as-samaka. Saya telah makan ikan. Sudah makan belum? Sudah. Ya. Jadi perbuatan makan sudah jelaskan ini kan ya. Terjadinya kapan? Di waktu yang lampau. Nah, itu fi'il ada kaitannya dengan waktu. Gak mungkin ya. Ada perbuatan kemudian tidak terkait dengan waktu enggak? Nah mungkin yang namanya perbuatan itu diwadahi oleh waktu, iya kan? Pasti yang nggak keluar dari tempat dan waktu yang namanya perbuatan itu kan? Dipahami nggak? Kalau ada orang yang berkata, antum pak bahasa Arabnya pergi masuk apa masuk? Punya nggak mufradat bahasa Arab yang isinya kata kerja? Punya nggak kata kerja? Masuk makan minum masuk tidur ada nggak yang hafal? Apa? Yang masa ayam, apa ya tidur, nah, tidur, makan, minum atau apa? Punya enggak? Maksudnya kata kata kerja, punya enggak bahasa Arab kata kerja? Kharaja. Kharaja. Nah. Ini kharaja disebut dengan fi'il madhi. Fi'il madhi. Kenapa? Ya, pertama dia menunjukkan makna pada dirinya. Siapa yang enggak mengerti makna kharaja tahu keluar dia. Paham. Yang kedua ini kharaja kaitannya dengan waktu yang telah lampau. Telah keluar itu artinya tuh telah keluar ya misalnya ini apa lagi akala apa lagi syariba nama bohika tertawa kata menulis qoro'an baca nah itu macam fiil yang pertama yang kedua ya, namanya fiil apa mudhari' ilmu mudhari' yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang. Ya. Ataupun waktunya sekarang contohnya gini ya. Misalkan ini kita lagi baca. Aqra'u misalkan Al-Qur'ana, saya sedang membaca Al-Qur'an, sedang. Aqra'u mana jelas kan membaca. Nah, kemudian membaca ini terjadi di waktu kapan? Sekarang kita lagi ngomong. Misalkan kita lagi baca Al-Qur'an, ada orang yang nanya, kamu lagi apa? Ini Aqra'u Al-Qur'an, saya sedang baca Al-Qur'an. Ya. Itu pakainya fi'il mudhari' namanya. Dan terkadang juga, ya terkadang juga perbuatan itu terkait dengan waktu yang akan datang. Ya, terkait dengan waktu yang akan datang. Seperti sa'akhruju, saya akan keluar. Ini kan kharaja jelas maknanya ya. Tapi kaitan waktunya kapan ini? Nanti. Ya nanti, sa'akhruju, saya akan keluar nanti. Ya, ringkasnya seperti itu. Nanti insyaallah pembahasan apa? Fi'il ada tiga, pada tempatnya saja. Nanti di sini sekedar cukup mengetahui makna fi'il. Fi'il itu intinya adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak lepas dari satu dari tiga waktu, ya kan? Kalau enggak yang lampau, sekarang. Kalau enggak sekarang apa? Nanti akan datang. Saya telah, misalkan saya telah makan. Saya sedang makan. Saya akan makan. Nah, makna makan sudah dipahami, ya kan? Itu fi'il. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan satu dari tiga waktu. Yang ketiga, dari macam-macam kalam adalah harfun, huruf. Tidak mutlak huruf. Khusus di sini. Huruf yang merupakan bagian dari kalam adalah huruf yang datang dengan membawa makna. Perlu diketahui nih, dalam bahasa Arab, huruf itu ada dua. Ada huruf yang tidak ada maknanya, seperti huruf hijaiyah, abata, fajaha, ho, tazaro, jasa, syaso. Itu huruf, tapi tidak ada maknanya. Ini tidak masuk ini dalam pembahasan ilmu nahu ini. Ya. Adapun yang masuk pada pembahasan ilmu nahu dari makna huruf adalah huruf yang dia datang dengan membawa makna. Apa contohnya? Min artinya apa? Dari. Fi di dalam. Ila menuju. An dari. Iya kan? Nah itu. Huruf-huruf ini yang masuk kepada pembagian al-kalam. Ya. Kemudian belum kita terjemahkan nama huruf. Huruf itu apa? Huruf adalah kata yang menunjukkan makna makna pada selainnya. Ya, ya. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Ya, huruf adalah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Sudah terus loh. Nulisnya sehingga mahasiswa kan cepat. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Kalau enggak, perhatikan aja dulu di sini. Enggak enak. Nanti aja di sini di rumah. Iya kan? Huruf adalah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Seperti makna fi di. Maknanya ada, cuma pasti belum jelas gitu. Sebelum dia disandarkan kepada yang lainnya. Saya duduk di atas kursi. Baru jelas di maknanya. Iya kan? Jalastu misalkan ala kursi. Di atas. Di atas tuh, ya maknanya belum jelas. Sebelum dia disandarkan kepada kalimat yang lain. Seperti contoh, jalastu ala kursi. Saya duduk di atas kursi. Baru sempurna makna di atas itu. Itu ini maksud dengan makna huruf tadi. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Maksudnya dia itu maknanya ada, cuma belum sempurna sebelum digandengkan dengan yang lain. Berbeda dengan Muhammad, itu makna Muhammad. Oh iya, laki-laki namanya Muhammad. Kharaja, oh perbuatan keluar yang terjadi di waktu yang lampau. Tapi kalau misalkan min dari ya kita sudah paham dari. Cuma ini maknanya belum sempurna gitu sebelum digabung dengan kalimat yang lain. Seperti kharajtu minal fasli, saya keluar dari kelas. Baru kan sempurna makna dari itu. Dipahami gak ini huruf? Nah itu. Contoh huruf banyak. Yang seperti bismillahirrahmanirrahim. Bi huruf jar. Bismillahi. Dengan menyebut nama Allah. Seperti lam juga. Lillahi. Itu huruf lamnya. Lillahi milik Allah. Li. Milik. Kalau seandainya sendirian maknanya ada enggak? Nah jelas kan. Li. Milik. Ah, milik apa? Bagi. Ya. Li. Bagi. Tapi kalau lillahi mafis samawati wal milik Allah bagi Allah segala apa yang di langit dan bumi jelas maknanya li. Nah, kesimpulannya pembahasan ini adalah bahwasanya kalam itu ada tiga unsur, ada tiga bagian dan tidak keluar dari tiga ini. Bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Tapi huruf tidak mutlak semua huruf masuk. Khusus huruf yang datang dengan membawa makna. Sehingga keluar huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada maknanya. Abata, fa, jaha, ho. Itu bukan huruf yang kita bahas di sini dalam ilmu nahu. Bisa dipahami gak nih? Nah, dan kalimat yang namanya kalimat itu susunannya kadang kita bisa bikin kalimat dari isim semua bisa Zaidun Alimun. Ini isim semua kan? Zaid seorang yang berilmu. Zaidun isim, alimun isim. Bisa juga tersusun dari isim dan fi'il. Nama Zaidun, nama fi'il. Zaidun isim. Zaid tidur. Bisa juga terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Ya, kharajtu ilal masjid. Saya keluar menuju masjid. Ada isim, ada fi'il. Nah, gitu. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Cukup yang di situ. Ya. Sebelum di akhiri barangkali yang ditanyakan. Nanti pembahasan berikutnya adalah tentang tanda-tanda daripada isim, tanda-tanda dari fi'il, dan tanda-tanda dari huruf. Karena ini kita tahu dalam bahasa, oh ini itu isim ya kalau kita baca Al-Quran itu. Nah ini fi'il, kalau ini huruf sudah lumayan itu. Kalau kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini belum tahu ini mana huruf, mana huruf, mana isim, mana tidak paham kan kita kan. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita kenali ya, masing-masing dari isim, fi'il, dan huruf itu dengan tanda-tandanya yang akan disebutkan nanti. Nah, itu. Kalau di sini ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Apa? Contoh terakhir maksudnya apa? Muhammadun alimun. Ini contoh kalimat yang terdiri dari isim dan isim. Muhammadun alimun, isim dan isim. Muhammadun isim, ya kan? Alimun isim. Atau tersusun dari isim dan fi'il. Nama Muhammadun. Muhammad tidur. Nama itu tidur. Nah, atau kharaja kan ini, kharaja Muhammadun. Ini kalimat yang terdiri dari apa? Fi'il dan isim. Ada juga kalimat yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Ya, bisa. Seperti nama Muhammadun ala sariri, Muhammad tidur di atas kasur. Nama fi'il, Muhammad isim, ala huruf, as-sariri isim. Ya. Yang lain? Kalau isim yang akan datang tuh berharapnya apa? Enggak ada isim yang akan datang. Karena isim itu tidak ada kaitannya dengan fi'il. Fi'il. Ya. Ya fi'il. Kalau fi'il yang dia menunjukkan kepada waktu yang sekarang, kayak yang telah lampau namanya fi'il madhi. Fi'il madhin. Nah, kalau fi'il yang menunjukkan kepada sekarang dan yang akan datang bisa mudhari. Jadi fi'il mudhari nanti akan disebutkan, akan dijelaskan. Itu penunjukannya bisa sekarang dan yang akan datang fi'il mudhari. Iya. Dan ada di sana ada fi'il amr, kata perintah. Ah, kalau kata perintah mesti menunjukkan yang akan datang nanti. Kan dalam bahasa kita juga ada ya, kata kerja, ya ada yang kata perintah gitu kan. Seperti ya kalau biasanya dicontohkan fi'il amr, fi'il itu ada tiga nanti. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ya apa atau sekarang mau dijelaskan enggak apa-apa. Fi'il ada tiga macam, dari fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il apa? Fi'il mudhari, fi'il amr. Oh, fi'il amr ya. Fi'il fi'il madhi ada. Ini yang mudhari juga bisa dikatakan fi'il akan datang. Ya bisa, namanya akan datang bisa. Jadi fi'il madhi menunjukkan yang telah terjadi, yang telah lewat. Kalau fi'il mudhari yang sedang terjadi, tapi bisa juga nanti digunakan untuk yang akan datang. Ada gitu nanti soal bahasanya. Kemudian yang ketiga fi'il amr. Kata perintah ini mesti yang akan datang karena perintahkan kan nanti dikerjakannya setelah diperintahkan kan. Misalnya yang keluar. Setelah dikerjakan baru keluar. Belum diperintahkan enggak mungkin kan enggak keluar. Nah, ya. Nanti insyaallah lah cukup. Di sini subhanallah bihamdik. Masih ada pertanyaan lagi toh? Selanjutnya. Iya. Maksudnya yang dikatakan fi'il itu terkait dengan tiga itu tadi tadi. Iya, pokoknya sih yang namanya fi'il mesti terkait dengan waktu apakah yang lalu? Yang akan datang. Iya, mesti. Sekarang gitu. Iya. Ya. Seperti antum mau pas saya mau makan. Berarti nanti kan ditanya tuh. Makanya itu nanti. Oh, saya sudah ditahu makanya saya sudah makan, sudah kenyang, sudah makan dari lampau. Ayo makanlah, berarti nanti. Iya. Saya mau ceritakan dulu ya. Insyaallah. Kan. Gimana Pak? Dalam kalimat berarti harus datang isim. Ah, dalam kalimat itu mutlak harus ada isim. Kalau enggak ada isimnya enggak jadi kalimat tuh. Kalau isim semua jadi, ini Muhammadun alimun. Kalau kita bikin kalimat enggak ada isimnya enggak mungkin. Bisa enggak? Dalam jenis juga kayak gitu ya. Saya enggak coba untuk bisa kalimat sempurna enggak ada isimnya, bisa enggak coba? Itu ila masjid. Iya, pasti ada isimnya. Tapi kalau isim semua bisa kita. Muhammad seorang yang berilmu. Isim kabe kan? Muhammad ada. Itu kalau coba ada isimnya bisa enggak? Dari fi'il dan huruf mungkin. Iya kan bisa enggak coba dalam bahasa Indonesia bikin kalimat enggak ada isimnya? Bisa enggak? Keluar dari sini. Bisa enggak? Enggak kamu. Kalau nanti jadi nanti dirunungkan. Bisa jadi kan Muhammad mana keluar. Tuh keluar aja. Itu keluar itu ada isinya. Dia keluar, tapi enggak disebutkan. Mesti ada isinya. Jadi enggak bisa itu tetap enggak ngikutin isinya. Mesti ada isim. Isim enggak pernah keluar dari kalimat. Iya. Huruf juga ya. Enggak mesti hurufnya. Huruf enggak. Enggak mesti. Cuma tadi yang kita jelaskan tuh pembagian kalimat dari tiga maksudnya yang namanya kata yang digunakan oleh orang Arab itu enggak keluar dari ini kalau enggak ada isim. Kalau tadinya huruf itu sih huruf ijaiyah itu enggak termasuk. Enggak termasuk. Iya. Itu huruf cuma tidak masuk pada pembahasan tentang kalam ini. Kalam dari Ibnu Nahwu enggak masuk dia. Khusus huruf-huruf yang ada maknanya. Kalau abata saja ini huruf mabani, huruf yang dibentuk darinya satu kata. Zaidun kan terdiri dari huruf ijaiyah. Za ada maknanya enggak? Za enggak ada. Ya ada gimana? Enggak ada. Dal ada gimana? Enggak ada. Itu ijaiyah. Ya cukup ya. Ada yang lain kan? Oh, anu sudah dan tasabrukatu alaikum.